Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk hadir di majlis ini, majlis dari majlis-majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini adalah dahsyatnya fitnah pertemanan, menata diri dan hati dalam persaudaraan. Tema ini merupakan tema yang sangat penting. Penting bagi kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara lebih khusus. Karena memang sangat besar sekali pengaruh pertemanan dalam kehidupan seseorang dan ulama kita dari generasi terdahulu salafun salih, mereka sangat memperhatikan permasalahan ini. Dari sinilah terasa penting untuk kita belajar bersama tentang tema tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara sunnatullah, manusia selaku makhluk sosial Allah ciptakan di muka bumi ini dalam kondisi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini tanpa membutuhkan orang lain. Semua saling membutuhkan. Semua membutuhkan terhadap orang lain. Mulai dari kebutuhan yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum. Kebutuhan seorang teman terkadang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah teman hidup seseorang. Suami membutuhkan pendamping hidupnya, yaitu istri. Demikian pula istri membutuhkan pendamping hidup, dalam hal ini adalah suami. Teman dalam artian yang lebih umum adalah teman bergaul. Teman bergaul terkadang bersifat individu. Seorang membutuhkan keberadaan orang lain, dalam hal ini adalah seorang teman. Sifatnya pribadi-pribadi. Dan terkadang teman dalam artian kelompok membutuhkan kelompok tertentu, komunitas tertentu. Dan itulah yang hakikatnya terjadi pada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, manakala Allah ciptakan untuk kalian dari jiwa-jiwa kalian para istri, agar kalian dapat hidup tentram ketika bersanding dengannya, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih, sesungguhnya pada yang seperti itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat ini terkait dengan kebutuhan seseorang akan kawan yang bersifat khusus. Seorang lelaki membutuhkan pendamping hidup, dalam hal ini adalah istri. Demikian pula seorang wanita membutuhkan pendamping hidup, dalam hal ini adalah suami. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan segala kemudahan baik terhadap kaum lelaki ataupun kaum wanita untuk bisa melangsungkan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kebutuhan terhadap kawan yang bersifat umum, sebagaimana tadi disebutkan, bisa dalam bentuk individu, personil, atau juga dalam bentuk kelompok atau komunitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ. al-arwah, ruh-ruh itu junudum mujannada, seperti bala tentara yang berbaris saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Fama ta'arafa minha talaf, maka di antara ruh-ruh itu, tentunya ruh manusia, di antara mereka yang saling mengenal, mempunyai kesamaan dalam hal sifat, dalam hal kecenderungan, dalam hal kecondongan, maka i'talaf, akan saling mendekat, akan saling bertemu, akan saling condong. Wama tanakara minha ikhtalaf, dan di antara ruh-ruh tersebut yang saling membenci perbedaan sifat, perbedaan kecenderungan, perbedaan kondisi, maka dia akan bercerai-berai, akan berpisah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa secara sunnatullah, ruh-ruh manusia ini akan mencari kawan yang sesuai dan ia cocoki. Ini pula menunjukkan bahwa kehidupan seseorang tidak bisa lepas dari keberadaan seorang teman. Karena memang secara sunnatullah, ruhnya akan mencari ruh-ruh lain yang sesuai dan cocok dengannya, untuk kemudian kedua jasad itu saling bertemu, kedua jasad itu saling mengenal dan saling akrab. Di dalam sebuah al-mathal, peribahasa Arab, disebutkan inna tuyura ala ashkaliha taqa'u, sesungguhnya burung-burung itu akan menyatu, akan hinggap di tempat yang di situ ada burung-burung yang sejenisnya. Inna tuyura ala ashkaliha taqa. Memang perumpamaan ini pada asalnya berkaitan dengan sekawanan burung. Burung akan hinggap di tempat yang di situ ada burung-burung yang sejenisnya. Burung merpati akan hinggap, akan berkumpul dengan komunitas burung merpati. Burung hantu juga demikian. Dan burung-burung yang lainnya. Pepatah ini pun menggambarkan tentang kondisi manusia yang juga tidak beda dengan sekawanan burung itu. Orang yang baik akan mendekat dan berkawan dengan orang yang baik. Orang yang jelek akan mendekat dan berkawan dengan orang yang jelek. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang suatu fenomena kehidupan, bahwa secara sunnatullah kita membutuhkan teman. Kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari, tentu yang namanya teman bermacam-macam. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Teman yang baik mempunyai pengaruh yang positif, teman yang buruk mempunyai pengaruh yang negatif. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Beliau bersabda, "Matsalul jalisis salih was-su' ka hamilil miski wa nafikhil kiri fa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thawbaka wa imma an tajida rihan khabithah." Matharul jalisus salih, perumpamaan seorang kawan yang saleh, seorang teman yang baik, wasu, dan perumpamaan seorang teman yang jelek, kahamidil miski wa nafikhil kir, seperti hamidil miski, seorang penjual minyak wangi. Wanafikhil qir, dan seperti andai besi. Rasulullah mengumpamakan seorang teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Sedangkan seorang teman yang buruk diumpamakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan seorang pandai besi. Fahamilul miski, maka seorang penjual minyak wangi itu, imma ayyuhdiyaka, terkadang dia memberimu minyak wangi, karena dia pedagang minyak wangi, punya stok banyak, bisa saja dia memberimu minyak wangi. Wa imma antabta'a minhu, bisa jadi pula engkau membeli minyak wangi itu darinya. Ada kecondongan kepada sesuatu yang bagus, yaitu minyak wangi, mudah untuk mendapatkan atau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, kalau tidak seperti itu, dia tidak memberimu minyak wangi atau kamu tidak membeli minyak wangi darinya, minimal kamu telah mendapatkan darinya riham tayyibah, aroma yang wangi, karena temanmu adalah penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, sedangkan seorang pandai besi, imma ayyuhriqa thawbaka, bisa jadi dia membakar pakaianmu ketika dia sedang mengerjakan tugasnya setelah sebagai pandai besi, kau dekat-dekat dengannya, kemudian tersebar percikan api itu sehingga menimpa pakaianmu, lalu pakaianmu bisa terbakar. Wa imma an tajida rihan thayyibah, kalaulah sekiranya engkau selamat dari percikan api yang dapat membakar pakaianmu, setidaknya kamu mendapatkan darinya bau yang tidak sedap. Karena kita tahu dari pekerjaan pandai besi itu, dari kobaran api yang panas menimbulkan asap, apalagi api dipanggang di atasnya besi, menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga dapat menyesakkan pernafasan atau membuat pakaian tidak lagi wangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memberikan gambaran yang gamblang kepada kita. Kita semua telah tahu fenomena membutuhkan teman dalam hidup ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Inilah gambarannya seperti ini. Tidak semua kawan itu baik. Kawan atau teman ada yang baik dan ada yang buruk. Lebih dari itu, beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan agar umatnya lebih memahami hakikat keberadaan teman yang baik dalam hidupnya atau teman yang buruk dalam hidupnya dan sejauh mana pengaruh keduanya. Beliau umpamakan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, temannya penjual minyak wangi, dia akan mendapatkan hal-hal yang positif. Bisa mendapatkan hadiah minyak wangi darinya, atau bisa dengan mudah membeli minyak wangi darinya, atau setidaknya dalam keseharian mencium aroma yang wangi. Demikian pula ketika seseorang berkawan, berteman dengan kawan yang baik. Kawan yang baik, dia akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Memberikan keteladanan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau dalam kondisi tertentu, kita bisa meminta nasihat darinya, meminta bimbingan darinya, meminta arahan darinya. Atau jika keduanya tidak didapat, paling tidak ketika kita berkawan dengan teman yang baik, maka kita pun akan tergolongkan termasuk orang yang baik pula. Orang akan melihat bahwa kita adalah orang baik. Mengapa? Karena kawan-kawannya adalah kawan yang baik. Sebaliknya, kawan yang buruk, teman yang buruk, yang diumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pandai besi, bisa membakar baju kita atau mendapatkan aroma atau bau yang tidak sedap. Demikian pula berkawan dengan kawan yang buruk, teman yang buruk. Teman yang buruk terus akan memberikan pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh jelek kepada kita. Akan menyeret dan menjerumuskan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekiranya seseorang merasa bisa menjaga dirinya, memang saya berkawan dengan kawan-kawan yang buruk, teman-teman saya itu teman-teman yang jelek, tapi saya bisa kok menjaga diri. Waktunya sholat, saya sholat. Ketika mereka minum, saya tidak minum. Ketika mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, saya tidak terpengaruh meskipun saya bersama mereka. Maka setidaknya akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Orang akan melihat dan menilai bahwa dia adalah seorang yang buruk, seorang yang jelek, seorang yang nakal. Mengapa? Karena kawanannya, teman-temannya adalah orang-orang yang tidak baik. Dari sini Rasulullah SAW lebih tegas lagi mengingatkan kita. Ketika beliau telah memberikan gambaran seperti itu, beliau mengingatkan lebih tegas lagi. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berada di atas agama kawan akrabnya. Falyanzur, maka hendaknya melihat. Ahadukum, salah seorang dari kalian, man yukhalil, siapa yang ia jadikan sebagai kawan dekatnya. Kita lihat hadis Rasulullah SAW ini lebih menitikberatkan masalah pertemanan dan sejauh mana pengaruhnya pada agama seseorang. Kalau mungkin yang sering tergambar di benak kaum muslimin, kawan-kawan yang buruk konotasinya kepada ahlul ma'asi, pelaku-pelaku kemaksiatan, anak-anak berandalan, peminum khamr, narkoba dan yang lainnya. Maka yang penting diperhatikan pula dalam hal kehidupan beragama seseorang. Dalam artian adalah ahlul ahwa'i wa syubuhat. Ketika seseorang berkawan dengan ahlus syubuhat, ahlul ahwa', ahlul balal, orang-orang yang mempunyai kerancuan-kerancuan berpikir, orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran menyimpang, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, maka akan terancam agama seseorang. Ar-rajulu 'ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama kawan akrabnya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika seseorang mempunyai teman akrab yang buruk, agamanya jelek, pemikirannya menyimpang, maka tidak jauh berbeda kondisi seorang yang bergaul akrab dengannya. Mungkin ada yang mengatakan, "Lah, saya bisa menjaga diri. Lakum dinukum waliyadin." agama kalian, agamaku, agamaku. Namun dalam hadis ini menunjukkan bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Sangat kuat sekali pengaruh seorang kawan terhadap kawannya, apalagi kawan itu adalah kawan akrabnya. Sebagaimana nanti insya Allah akan kita ketahui contoh-contohnya. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan sebagai teman. Peringatan dari Rasulullah SAW agar kita tidak gegabah di dalam memilih teman. Agar kita tidak sembarangan di dalam memilih teman. Karena teman adalah potret jati diri seseorang. Teman adalah gambaran jati diri seseorang. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita dengar bersama, ketahuilah bahwa permasalahan selektif di dalam memilih teman merupakan salah satu permasalahan prinsip di dalam Islam. Bukan permasalahan ringan. Bukan permasalahan sepele. Apa buktinya bukan permasalahan ringan, bukan permasalahan sepele? Buktinya Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau telah memberikan gambaran kondisi pertemanan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang. Ada kawan yang baik, ada kawan yang buruk, kemudian beliau berikan permisalannya dan pengaruhnya, efeknya. Kemudian juga beliau berpesan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Tidaklah mungkin kalau sekiranya masalah ini masalah sepele, masalah yang ringan. Lalu beliau alaihi salatu wassalam sampai memberikan wasiat seperti itu. Oleh karena itu, para ulama kita, as-salafus salih, mereka benar-benar memperhatikan prinsip ini. Di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada salah seorang tabi'in yang mulia, Alqamah bin Qais rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwa beliau suatu hari pergi ke negeri Syam. Beliau berasal dari kota Kufah. Kufah adalah salah satu kota di negara Irak. Beliau ketika itu mendatangi negeri Syam untuk bisa mendapatkan ilmu dari para sahabat yang ada di negeri Syam. ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. علقمة pergi ke negeri Syam. Setiba di negeri Syam dan hendak masuk ke sebuah masjid yang ada di negeri Syam, beliau berdoa, Allahumma yassir li jalisan salihan. Ya Allah, berilah kemudahan kepadaku untuk mendapatkan seorang teman yang baik. Karena masjid, apalagi masjid adalah masjid umum, masjid jami', masuk di dalamnya orang yang bermacam-macam. Orang yang baik, orang yang buruk. Ulama Rabbani, alim Rabbani, atau alim sayyik. Ada sholat berjamaah di sana. Maka beliau berdoa sebelum masuk masjid. Allahumma yassir li jalisan salihan. Ini menunjukkan bahwa permasalahan teman dalam pandangan salafus saleh adalah masalah yang besar. Masalah yang tidak bisa dianggap kecil, masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Fajalasa ila Abi Darda. Maka ketika beliau masuk ke masjid tersebut, beliau mendapati seorang yang mengajar. Beliau condong untuk hadir di situ. Dan ternyata beliau dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan sahabat Abu Darda. Fajalasa ila Abi Darda. Maka akhirnya beliau duduk di majlis seorang sahabat yang mulia Abu Darda. Faqala Abu Darda, mimman anta? Qala min ahlil Kufah. Abu Darda bertanya kepada Alqamah, dari manakah engkau? Dari penduduk mana engkau? Alqamah menjawab, min ahlil Kufah. Dari penduduk negeri Kufah. Subhanallah, kita lihat bagaimana seorang tabi'in yang mulia, ketika masuk di suatu negeri yang asing baginya, belum banyak mengenal orang-orang yang ada di dalamnya. Pertama kali yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar dimudahkan untuk bertemu al-jalis as-salih, seorang teman yang baik. Maka Allah kabulkan dan Allah pertemukan beliau dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan di dalam kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed tentang pertemanan ini. Beliau sebutkan teman yang baik dan teman yang buruk. Dan beliau sebutkan pula sejauh mana pengaruh teman yang baik dan teman yang buruk itu. Beliau menjelaskan bahwa teman yang jelek harus dijauhi. Mengapa? Karena teman yang jelek ini akan menularkan penyakit. Teman yang jelek, baik dari kalangan ahlus syahawat, ahlul ma'asi, atau dari kalangan ahlus syubuhat, ahlul bid'ah, dan ahlul dalal, mereka akan menularkan penyakitnya, menularkan keburukannya kepada orang yang mendekat. Beliau tekankan bahwa penyakit atau keburukan tersebut amat kuat penularannya, bahkan lebih kuat penularannya daripada penyakit kusta. Penyakit kusta tergolong penyakit menular. Penyakit kusta tergolong penyakit menular. Namun ternyata dalam pandangan Asy-Syaikh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kejelekan, keburukan yang ada pada teman yang buruk, penularan keburukan atau kejelekan itu kepada kawannya jauh lebih kuat dibandingkan penularan penyakit kusta. Maka ini lebih menguatkan kita semua untuk benar-benar selektif di dalam memilih teman. Dan tentu, kalau kita melihat di sekitar kita, ada anak-anak, ada para pemuda, maka kita selaku orang tua atau selaku kakak dari adik-adik kita hendaknya memperhatikan pertemanan atau pergaulan dari anak-anak kita atau adik-adik kita. Dan ini menjadi perhatian para ulama kita sejak dahulu kala. Mengingat pergaulan di masa muda sangat menentukan kelanjutan hidup pada fase-fase berikutnya. Ketika sejak anak-anak, sejak usia muda, salah bergaul, salah memilih teman, maka cepat atau lambat mempunyai pengaruh yang besar bagi kelanjutan hidup fase-fase dia berikutnya. Namun sebaliknya, ketika sejak kecil, sejak usia dini, sejak masih muda, terbimbing dan terjaga untuk senantiasa memilih kawan-kawan yang baik, hidup di lingkungan yang baik, maka akan mempunyai pengaruh baik pula bagi kelangsungan hidup dia pada fase-fase berikutnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengingatkan, jika engkau melihat seorang pemuda di awal pertumbuhannya bersama Ahlus Sunnah, jika engkau melihat seorang pemuda di awal pertumbuhannya bersama Ahlus Sunnah berteman dengan Ahlus Sunnah, berteman dengan Salafiyin, berteman dengan Ahlul Khair, maka harapkanlah kebaikannya di kemudian hari. Dalam artian, pemuda tersebut, anak tersebut, bisa diharapkan insyaAllah kebaikannya di kemudian hari. Dia akan terus terbimbing di atas sunnah. Akan terbimbing di atas manhaj yang lurus. Namun jika engkau melihat di awal pertumbuhannya bersama ahlul bid'ah, maka berputus asalah akan kebaikannya di kemudian hari. Beliau memperingatkan agar anak-anak, pemuda, betul-betul menjauhkan diri dari ahlul bid'ah, ahlus syubhat. Yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang, manhaj yang sesat. Apabila seseorang dalam kondisi seperti ini, di awal pertumbuhannya dekat dengan ahlul bid'ah, dengan ahlus syubhat, maka tidak bisa diharapkan kebaikannya di kemudian hari. Sangat riskan, sangat mengkhawatirkan untuk menjadi pelanjut dari ahlul bid'ah. Kita sebagai orang tua, sebagai kakak, hendaknya tidak meremehkan hal ini. Hendaknya benar-benar menganggap serius permasalahan ini. Berusaha memilihkan teman-teman yang baik. Berusaha memilihkan tempat-tempat pendidikan yang baik, yang sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Menyekolahkan, memondokkan anak-anak dan adik-adik kita di ma'had-ma'had yang tegak di atas sunnah, yang tegak di atas bimbingan al-ulama al-akabir. Karena kalau tidak diperhatikan permasalahan ini, anak-anak kita, adik-adik kita di kemudian hari bisa menjadi bumerang terhadap dakwah ini. Menjadi musuh-musuh dakwah, bukan lagi menjadi penopang-penopang dakwah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam lingkungan tarbiyah, lingkungan pendidikan, semisal ma'had, juga harus memperhatikan permasalahan pertemanan. Dan itu menjadi perhatian para ulama kita sejak dahulu kala. Secara zahir, semua yang datang ke ma'had mempunyai niatan baik, niatan talabul ilm, menuntut ilmu. Ada yang dari dirinya sendiri semangat untuk belajar, ada pula yang hasungan dari orang tua kemudian belajar di ma'had. Ketika di ma'had, terkadang di antara para thalabah tidak kuat menahan atau menghadapi ujian dan cobaan. Tergoda dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan akhlaknya semakin merosot, perkembangan ibadahnya juga demikian, hingga terkadang bisa berpengaruh kepada yang lainnya. Dan itu fenomena yang terjadi. Maka siapapun yang berada dalam lembaga pendidikan, statusnya sebagai tulab, hendaknya memperhatikan pertemanan. Teman semahat bermacam-macam. Yang baik bermacam-macam tingkatannya, yang kurang baik juga bermacam-macam tingkatannya. Maka Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullah, di dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, mengingatkan hendaknya seorang talibul ilm mencari teman yang saleh, yang istiqamah, yang bertakwa, yang cerdas, yang banyak kebaikannya dan sedikit keburukannya, santun dalam bergaul dan tidak suka berdebat. Kita lihat bagaimana ulama kita memperhatikan permasalahan pertemanan walaupun dalam lingkup atau lingkungan yang pada asalnya lingkungan yang baik, lingkungan thalabul ilm. Namun tetap mereka memperhatikan permasalahan ini. Karena memang waqi', kenyataan menunjukkan, realita menunjukkan bahwa di antara para penuntut ilmu ada yang tidak tahan terhadap ujian tadi. Ada yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ada yang terseret ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak jarang dapat memberikan pengaruh jelek kepada yang lainnya. Dan tentu kita semua berharap anak-anak yang seperti ini segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah di masa talabul ilminya. Dan itu tentu harapan kita semua. Namun tidak bisa dipungkiri ketika yang seperti ini terjadi, masing-masing dari talibul ilm hendaknya berhati-hati di dalam memilih teman. Pilihlah teman yang soleh, yang istiqamah, yang nampak ketakwaan padanya, nampak kecerdasan padanya, teman yang memiliki kebaikan yang banyak, teman yang santun dalam bergaul, berakhlak mulia, dan teman yang tidak suka berdebat. Tidak suka berdebat, beliau tekankan, karena di antara kebinasaan umat terdahulu adalah karena mereka suka berdebat. Dan kita lihat para ulama kita, para a'immah kita, karakter mereka bukanlah orang-orang yang suka berdebat. Maka sangat mengkhawatirkan ketika anak-anak kita, adik-adik kita bergaul dengan teman-teman yang tidak memenuhi kriteria yang tadi disebutkan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sejauh manakah bahaya berteman dengan teman yang buruk? Baik dari kalangan ahlus syahawat ataupun ahlus syubuhat. Tentu dari apa yang kita dengarkan tadi, setidaknya sudah sedikit tergambar bahaya berteman dengan teman-teman yang buruk itu. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan suatu penyesalan dari seseorang yang di masa hidupnya dahulu salah dalam berteman. Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 28-29. Ungkapan penyesalan dari seorang yang salah berteman. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Ya wailata, duhai kiranya, lam attakhidh, aku tidak menjadikan fulanan si fulan khalila sebagai teman akrabku. Diucapkan di yaumul qiyamah ketika dihadapkan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Penyesalan pun terjadi. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Mengapa? Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku. Sungguh dia telah memalingkan aku dari Al-Qur'an manakala Al-Qur'an itu datang kepadaku. Si fulan, kawan akrabnya, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup, dalam kehidupan beragama orang ini. Ketika datang ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan dia, yang menunjuki dia, maka kawan akrab tersebut memalingkannya dari Al-Quranul Karim. Dia jauhkan dari Al-Quran. Dia palingkan dari Al-Quran. Dia halangi dari Al-Quran. Sehingga jadilah ia orang yang sesat. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan adalah terhadap manusia sangat menghinakan, sangat merendahkan. Ayat yang mulia ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata salah dalam pertemanan, salah dalam pergaulan, salah dalam persahabatan, pengaruhnya tidak sebatas pada kehidupan dunia. Namun juga berakibat pada kehidupan akhirat seseorang. Ternyata di antara sebab dia mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah, adanya teman akrab yang menjauhkan dan memalingkannya dari Al-Quranul Karim, yang menjauhkannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu hal ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, bahwa kawan-kawan yang buruk dari kalangan ahlus syahwat ataupun ahlus syubuhat sangat berbahaya. Kerugian yang didapat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang buruk. Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyesalan sebagaimana yang terjadi pada orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ini. Di antara contoh kasus salah berteman adalah kasus yang menimpa paman Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib. Di akhir hayatnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berharap beliau masuk Islam. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku nanti bisa menjadikannya sebagai hujah di hadapan Allah untuk membelamu. Berulang-ulang kali Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada pamannya Abu Talib. Namun setiap kali Rasul menyampaikan hal itu, ternyata kawan-kawan Abu Talib yang kebetulan hadir di saat Abu Talib pada detik-detik kematiannya, dalam hal ini adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah, juga memberikan talqin, memberikan masukan dan bisikan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib, agama berhala? Abu Talib adalah ayah, Abdul Muttalib adalah ayah dari Abu Talib. Disentuh kejiwaan-kejiwaannya untuk setia kepada agama ayahnya. Terus seperti itu. Hingga akhirnya Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Kemudian meninggal. Subhanallah. Keberadaan teman-teman yang buruk menjadikan akhir hidup Abu Talib termasuk dari kalangan orang-orang kafir, belum masuk ke dalam Islam. Padahal kita tahu perjuangannya yang sangat besar di dalam membela Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, di dalam membentengi Islam dari orang-orang kafir Quraisy. Contoh yang kedua terjadi pada seorang ulama ketika itu berjalan di atas sunnah yang bernama Abu Dzar Al-Harawi, yang akhirnya terseret ke dalam mazhab Asy'ari karena kedekatannya dengan Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib. Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib, dia adalah tokoh mazhab Asy'ari yang menyimpang. Maka Abu Dzar Al-Harawi bertemu dengan Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib di Baghdad, di Irak. Terjadi perkenalan dan muncul kekaguman, sehingga menjadi lebih dekat dan mengambil ilmu darinya. Hingga akhirnya dia akui sendiri, akhirnya aku mengikuti madhabnya. Dia akui sendiri bahwa kedekatannya dengan Abu Bakar At-Tayyib menjadikannya terseret ke dalam madhab Asy'ari. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan, tidak hanya sampai di situ, Abu Dzar Al-Harawi justru mengajarkan ilmu kalam yang menyimpang, yang jauh dari Islam di Mekah. Ketika dia berkesempatan di Mekah, diajarkan itu. Kebetulan yang hadir banyak orang-orang dari Al-Maghribah, orang-orang yang berasal dari negeri Maghrib, Maroko dan yang sekitarnya. Mereka pun terpengaruh dengan Abu Dzar Al-Harawi membawa ilmu kalam dan madhab Asy'ari ke negerinya sana. Abu Dzar Al-Harawi pada asalnya adalah seorang alim. Bisa terpengaruh, bisa mengikuti seorang yang menyimpang disebabkan pertemanan. Contoh yang ketiga adalah Imran bin Hibban yang hidup di masa tabi'in. Dia pada asalnya adalah seorang yang berilmu, termasuk dari perawi-perawi hadis. Maka ketika ia melihat anak pamannya yang bernama Hamnah terjatuh dalam fitnah Khawarij, dia pun merasa iba dan berusaha dan berkeinginan untuk menyelamatkannya dari manhaj Khawarij. Menurut dia, cara yang paling efektif adalah dinikahi. InsyaAllah kalau sudah jadi istri, nurut. Subhanallah, pernikahan terjadi. Dan kondisi menunjukkan hasil yang berbeda. Yang semula, Imran bin Hibban berharap dengan pernikahan itu bisa menarik sang istri kepada sunnah, meninggalkan manhaj Khawarijnya, namun justru Imran bin Hibban kalah dengan istrinya sehingga menjadi pembela madhab Khawarij, manhaj Khawarij, dan memuji-muji Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, si pembunuh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Luar biasa pengaruhnya. Maka dari itu, bagi yang menikah atau mencari istri, jangan sembarangan mencari calon istri. Lihatlah manhajnya, lihatlah akhlaknya. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada Imran bin Hibban. Saya kasihan, ada saudara saya yang terpengaruh dengan manhaj Khawarij, saya ingin menyelamatkannya, saya nikahi sajalah. Nampaknya sederhana, tapi hati manusia lemah. Sementara asy-syubhat khattafah, syubhat itu karakternya adalah menyambar-nyambar. Orang yang kokoh dalam keilmuan bisa disambar oleh syubhat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari apa yang sudah kita dengarkan bersama, setidaknya kita telah mempunyai gambaran tentang dahsyatnya fitnah pertemanan. Itulah pertemanan dan itulah pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Untuk berikutnya, penting untuk kita memperbaiki pertemanan yang sudah kita jalin dengan orang-orang yang baik. Dan ini bagian dari tema yang sudah disebutkan, menata diri dan hati dalam persaudaraan. Ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa pertemanan, persaudaraan, ukhuwah adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Manakala Allah telah memberikan bimbingan kepada kita untuk mendapatkan teman-teman yang baik, komunitas yang baik, lingkungan yang baik, maka ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah kalian semua akan nikmat Allah kepada kalian, yang dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala alafa baina qulubikum, mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat yang datang dari Allah ini, akhirnya kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan di atas akidah, persaudaraan di atas manhaj, persaudaraan di atas iman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ta'liful qulub, Allah Subhanahu wa taala manakala mempersatukan hati-hati kita di atas manhaj, di atas iman, di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mampu untuk mengatur ukhuwah dan persaudaraan ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin persaudaraan itu akan terjadi. Sulit dinalar oleh akal. Realita menunjukkan kadang-kadang saudara kita yang berasal dari pulau yang jauh sana tiba-tiba datang ke sini, belajar di sini, atau dari kota lain bersama keluarganya pindah ke sini. Yang sebelumnya tidak mengira dan tidak menduga, karena memang semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menghendakinya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan di antara hati-hati mereka. Kalau sekiranya kamu menginfakkan apa yang ada di bumi ini semuanya dalam rangka untuk mempersaudarakan di atas manhaj, di atas agama ini, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak mampu untuk bisa merekatkan, menyatukan persaudaraan di antara mereka, menyatukan hati-hati mereka. Walakinna Allah allafa baina qulubihim, Akan tetapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ukhuwah yang ada di tengah-tengah kita, persaudaraan di atas manhaj, persaudaraan di atas Islam, persaudaraan di atas iman ini harus senantiasa kita jaga. Karena memang kaum mukminun mereka bersaudara. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka tentu untuk bisa nikmat persaudaraan, pertemanan di atas al-haq, di atas manhaj yang lurus ini tetap terjaga, hendaknya kita memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah memperhatikan adab-adab berteman. Di antara adab-adab berteman adalah berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan si fulan menjadi teman karena Allah. Karena kita di atas satu manhaj, di atas satu prinsip, akhirnya kita menjadi teman dan kita menjadi saudara di atas manhaj ini. Bukan berteman karena materi. Bukan berteman karena hal-hal lain yang bersifat duniawi. Tetapi betul-betul berteman bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara berteman karena Allah, itu akan senantiasa siap berteman dan berpisah. Berteman karena Allah, dan suatu saat apabila memang menuntut berpisah karena Allah, maka berpisah. Kita berteman, kita bersaudara di atas manhaj, namun ketika teman kita itu sudah menyimpang, mengikuti manhaj-manhaj yang bid'ah, jauh dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka kita siap berpisah dengannya. Karena memang persaudaraan dan pertemanan kita itu dibangun di atas syariat, dibangun di atas agama ini, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 golongan yang kelak di hari kiamat mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan dari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berada di arsatul qiyamah, di padang mahsyar, tempat yang lapang, yang tidak ada bangunan dan pepohonan sama sekali untuk berteduh, dalam kondisi matahari didekatkan dan teriknya, terik matahari benar-benar menyengat dan membakar, saat itu manusia betul-betul membutuhkan naungan, tempat untuk berteduh. Kita yang hidup di lingkungan yang seperti ini saja, ketika matahari dalam kondisi panas, memancarkan teriknya yang luar biasa, di siang hari, kita tidak tahan berada di tempat yang tanpa ada naungan, tempat berteduh padanya. Kaki kita yang tidak beralas kaki tidak mampu untuk menahan panasnya jalan atau tanah. Demikian pula kepala kita. Buru-buru kita berusaha mencari tempat berteduh dan aman. Tersedia di sekitar kita karena banyak bangunan, banyak pepohonan. Tetapi di hari kiamat, di Arasatul Qiyamah, di padang mahsyar tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Di saat manusia berada di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada orang-orang tertentu untuk mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dan tidak bisa seseorang semata-mata tiba-tiba masuk begitu di bawah naungannya, tidak bisa. Karena semua dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Maka di antara 7 golongan tersebut adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, warajulani tahabba fillah, dan 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, berteman dan akrab karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang apabila 3 perangai itu ada pada seseorang, niscaya dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Di antaranya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seorang lelaki, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Yang dimaksud mencintai di sini bukan kecintaan yang syudzudz, yang nyeleneh. Laki-laki senang sama laki-laki, bukan. Apa yang kata orang sekarang, LGBT, bukan. Itu mazmum, tercela. Tercela dan nista. Tetapi ini betul-betul pertemanan, persahabatan di atas agama ini. Jauh dari bersitan-bersitan syahwat tadi. Maka seseorang yang bergaul, berteman, berkawan dengan orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena sesuatu yang bersifat dunia, tetapi betul-betul karena sama-sama di atas manhaj, karena sama-sama di atas iman, maka akan mendapatkan manisnya iman. Begitulah kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara adab-adab berteman adalah memilih teman yang baik. Kita sudah tahu riwayat-riwayat dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah perintah beliau, falyamdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya di antara kalian melihat siapakah yang akan dijadikan kawan akrabnya. Kita juga sudah mengetahui dahsyatnya fitnah pertemanan. Bagaimana teman-teman yang buruk dapat mengantarkan kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman yang buruk dari kalangan ahlus syahawat atau dari kalangan ahlus syubuhat. Kemudian hendaknya menjaga hubungan baik dengan teman, menjaga kerukunan. Apalagi kawan-kawan yang sama-sama mengemban tugas dakwah secara khusus. Asatidza, duat, para mudarrisin, para pengurus harus benar-benar bisa menjaga hubungan baik di antara mereka, menjaga keharmonisan, kerukunan di antara mereka. Demikian pula al-ikhwah secara umum, talabatul ilm secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Yaman, beliau menyampaikan sebuah pesan, yassira wa la tu'assira, wa bashshira wa la tunaffira wa tatawa'a. Yassira, mudahkanlah oleh kalian berdua dan jangan kalian berdua mempersulit. Sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari dikirim oleh Rasul alaihissalatu wassalam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Dua-duanya statusnya sebagai da'i. Mereka berangkat ke negeri Yaman dan sebelum berangkat diberi wasiat oleh Rasul alaihissalatu wassalam, yassira wa la tu'assira. Hendaknya kalian berdua permudah. Ketika sampai di Yaman, berhadapan dengan masyarakat Yaman dan terjun dalam dakwah, maka mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit mereka. Wa basyira wa la tunafira, sampaikan hal-hal yang menyenangkan, yang mengibarkan kepada mereka. Wa la tunafira, dan jangan kalian membuat lari mereka dari Islam. Wa tatawa'a, syahidnya di sini. Wa tatawa'a, dan hendaknya kalian berdua saling membantu satu dengan yang lainnya. Saling menjaga hubungan dengan baik. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Permasalahan ini adalah permasalahan penting. Berapa banyak di antara kita yang sudah saling mengenal, sudah saling dekat, tetapi kadang-kadang kurang saling mendukung, kurang saling menopang. Maka dari itu, hendaknya kita semua memperhatikan permasalahan ini. Yang berikutnya adalah lemah lembut terhadap teman. Lemah lembut dalam artian bergaul sesama teman dengan akhlak yang mulia. Tidak kasar dengan kawan. Tidak asal nyeplos ucapan. Asal ngomong, asal bicara, tidak. Sebelum berbicara, difikirkan, apakah pembicaraan saya atau ucapan saya ini akan merusak hubungan saya dengan kawan saya ataukah tidak? Menyakitkan hatinya ataukah tidak? Membuatnya jauh dari manhaj ini ataukah tidak? Dipikir. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka narifqu fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min syai'in illa shana. Tidaklah sikap lemah lembut ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Lemah lembut dalam bertutur kata, lemah lembut dalam bersikap akan menghiasi seseorang. Ketika lemah lembut dalam bergaul juga akan menghiasi pergaulan tersebut. Akan semakin erat hubungan. Wa ma wala nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan menjadikannya jelek. Ketika kelemah lembutan sudah tidak lagi ada, seseorang berbicara asal bicara tanpa difikir panjang. Seseorang bersikap asal bersikap dengan kasar tanpa memperhatikan sikap ar-rifq, maka menjadi jeleklah hubungan itu. Para sahabat di antara mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fath, "Walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum." Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhamau bainahum. Namun mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang berikutnya, tidak berlebihan di dalam mencintai teman. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ay yakuna baghibaka yauman ma." Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya. Barangkali suatu hari dia akan menjadi musuhmu, menjadi orang yang kau benci. Wa abghib baghibaka haunan ma, asa ay yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya, siapa tahu di kemudian hari dia menjadi orang yang kau cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini penting di dalam kita menjaga pertemanan. Jangan sampai berlebih-lebihan di dalam mencintai, memuji kawan kita. Semua dibangun di atas batasan-batasan syar'i. Karena ketika seseorang sudah berlebihan, ngefan terhadap orang tertentu, misalnya, begitu terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesalahan, berat hatinya untuk memunculkan sifat bara', sikap berlepas diri. Tetapi jika tidak berlebihan, semua dia sandarkan di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap saat akan siap bersikap sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah menerima kekurangan teman. Di dalam bergaul tentu masing-masing mempunyai kekurangan. Maka hendaknya masing-masing kita di dalam berteman mudah menerima kekurangan teman kita. Sebagaimana kita berkeinginan agar kekurangan kita dimaklumi, kekurangan kita bisa diterima oleh kawan kita, maka tentu hendaknya kita juga pandai-pandai menerima kekurangan teman kita. Allah mengingatkan, fasfahis safhal jamil, maka berilah maaf dengan maaf yang baik. Sampai di sini dulu insyaAllah pertemuan kita pada